tetap ngerok. Laporkan perusak alam, bikin kasus mereka. Tuk aktivis di mana-mana, dari Nyangas sampai ke Rote. Jangan berhenti, tetap ngerok. Don't do drugs!